بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tafsir Kalimat Tauhid yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Sekarang kita berada dalam kalau di halaman kita pada halaman 122. Naam. Yaitu bagian bawah kita lihat. Ammal ladzi yaqul la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'bad min dunillah wa yad'ul awliya'a was salihin fa inna hadha la tanfa'uhu la ilaha illallah li anna kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'da wa yuqayyidu ba'dahu ba'da. Artinya, adapun orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak meninggalkan tauhid, maksudnya tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan justru dia berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh, maka yang seperti ini kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat baginya. Dikarenakan ucapan Rasulullah SAW itu saling menjelaskan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya dan saling mengikat sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Fala ta'khud ba'dahu wa tatruku ba'dahu. Maka jangan kau mengambil sebagiannya, wa tatruk ba'dahu, dan meninggalkan sebagiannya. Jadi ambil semuanya itu ya. Intinya diambil semuanya. Diambil semuanya. Nah, jangan meninggalkan sebagiannya, kemudian mengambil sebagiannya, meninggalkan sebagiannya. Intinya seperti itu jangan. Karena dari kalangan ahlu bid'ah wa dalal, mereka seringnya itu mengambil sesuai yang hawa nafsu mereka. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang tidak sesuai ditinggalkan. Padahal ada sambungannya gitu ya istilahnya. Jadi kalau ngambil itu ya, kalau misalkan sebuah hadis panjang itu, kemudian harus sebutkan semuanya. Jangan cuma ujungnya saja untuk menguatkan hawa nafsunya, jangan. Nah, kita lihat di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah Ta'ala berfirman, huwa alladhi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Artinya, dialah zat yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran, yang mana Al-Quran di dalamnya terkandung ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas, gamblang, tidak perlu penjelasan, orang paham. Seperti misalkan apa? Ayat masalah haramnya khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Nah itu ayatnya jelas sekali ya. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian menyembah berhala, menentukan nasibnya dengan panah atau yang semisalnya, itu semuanya adalah amalan-amalan kotor, perilaku setan, maka hindarilah. Jelas itu kan? Sehingga di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang jelas gamblang, enggak perlu penjelasan. Jadi orang baca pun dengan terjemahannya misalkan langsung paham maknanya. Itu berarti ayatnya muhkamat. Kemudian ada juga dalam Al-Qur'an wa ukhra mutasyabihat, ada yang mutasyabihat. Maksudnya itu ayatnya itu dipahami sebagian orang tapi sebagian yang lainnya tidak paham. Misalkan kita kan bisa dikatakan bukan mufassir ya. Kita bukan ahli tafsir. Terkadang kita enggak paham makna ayat tapi ahli tafsir paham. Maksudnya kita mungkin baca Al-Qur'an terkadang apa sih maknanya ya itu. Karena apa? Karena tersamarkan di sini maknanya kurang jelas ini sebagian orang tapi sebagian yang lainnya paham. Itu namanya apa? Namanya adalah mutasyabih yang sifatnya nisbi. Jadi dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mungkin mutasyabih, tersamarkan maknanya tapi menurut sebagian orang. Orang yang gak paham, mungkin sama gitu loh. Tapi bagi ahli tafsir jelas gak? Jelas. Bagi ahli tafsir jelas, seperti misalkan ayat masalah na'am wudu dan tayamum itu. Di situ terlafadkan awlamat sumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan wanita. Nah, itu kalau diartikan bersentuhan dengan wanita berarti nanti memahaminya keliru. Akhirnya bersentuhan dengan wanita batal wudunya. Padahal yang benar bagaimana barakallahu fikum, yang benar bersentuhan dengan wanita, senggolan atau bersentuhan, itu enggak batal wudunya. Tahu ya? Karena lamastum di situ dijelaskan ahli tafsir maknanya adalah jama'tum. Yang batalkan wudu itu kalau berzina, berhubungan badan. Tapi kalau lamastum, antum tarik di kamus artinya lamis. Lamastum itu artinya lamasayu lamis, ya bersentuhan. Tapi kan bukan itu yang diinginkan. Lihat ahli tafsir bagaimana menafsirkan. Yang dimaksud membatalkan wudu atau membatalkan tayamum adalah apa? Berhubungan badan. Paham ya? Nah ini untuk penjelasan. Jadi yang seperti ini mungkin dikatakan ayat yang mutasyabih. Ayat yang mutasyabih tapi nisbi. Ayat yang masih samar maknanya menurut sebagian orang. Tapi jelas maknanya menurut sebagian yang lainnya seperti ahli tafsir. Maksudnya ya, jadi kalau bersentuhan dengan wanita, wudhunya batal nggak? Tidak. Nggak batal. Hatta walaupun berciuman nggak batal. Tahu ya, ini hukum asalnya ya. Nah, barakallahu fikum maksudnya itu ya mungkin suami istri atau mungkin enam saudarinya sendiri bersentuhan. Nggak batal wudhunya. Tahu ya, tapi sebagian orang apa nggak batal itu kan? Nah itu keliru. Yang benar lamastum di situ adalah jama'tum, itu maknanya tafsirannya. Naam. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Inilah keadaan orang-orang yang di hati-hati mereka ada penyakit. Dan adapun orang-orang yang di hati-hati mereka ada penyakit atau penyelewengan, maka justru mereka mengikuti ayat-ayat yang masih samar. Jadi mereka senang mengikuti ayat-ayat yang masih samar. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya mencari fitnah. Membuat fitnah dan juga mencari na'am barakallahu fikum alasan-alasan yang menguatkan hawa nafsunya. Nah, orang yang beriman bagaimana? Orang-orang yang beriman langsung menyerahkan semuanya. Ayat-ayat yang jelas atau tidak, semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, seperti ayat-ayat huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Huruf muqatta'ah itu seperti alif lam mim, hamim, ya kan? Seperti Toha, Yasin. Itu kan kita gak tahu maknanya. Ya gak? Maknanya kita gak tahu. Oleh karena itu kita yakini itu yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Nah, jadi itu yang sifatnya mutasyabih mutlak namanya. Mutasyabih mutlak itu maksudnya samar secara mutlak. Manusia gak ada yang tahu semuanya. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui makna tersebut. Ada pun yang mengatakan Yasin itu nama Rasulullah. Toha itu nama Rasulullah. Benar gak itu? Ya benar, orang-orang sebagian orang awam, ya kan, orang-orang yang selawatan itu istilahnya Jawa sanan ala toha Rasulillah, ya enggak? Ala Yasin Habibillah itu bukan. Yasin toha itu nama Rasulullah. Betul enggak maknanya? Wallah alam, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu diperhatikan ya. Naam, kita lihat di sini. Ya khuduna alladhi yasluh lahum wa yatruquna alladhi la yasluh lahum. Jadi mereka mengambil yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang cocok dengan mereka, dan mereka meninggalkan apa-apa yang tidak cocok, tidak layak bagi mereka. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah hukum, sebuah syariat, mau tidak mau, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Gak boleh mencari pilihan yang lain, hati-hati itu. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari As-Sunnah, menyatakan demikian, demikian. Jangan kita milih pilihan yang lain. Janganlah milih maksudnya dan hawa nafsu kita, jangan. Itu keliru. Ada ancamannya dalam Al-Qur'an Karim. Allah telah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'tillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Artinya, tidak selayaknya, tidak sepantasnya seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah perkara, sebuah syariat, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Nah, ini enggak layak ini. Mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini sangat tidak layak. Jadi enggak layak bagi seorang mukmin, lelaki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah syariat, kemudian dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah terus bagaimana solusinya kalau mendapatkan seperti itu? Sami'na wa ata'na. Paham ya? Rasulullah mengatakan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan demikian. Sami'na wa ata'na. Kalau mampu kita kerjakan, alhamdulillah. Kalau belum mampu, ya jangan menolak atau mengejek. Paham ya? Seperti misalkan sunnahnya menggunakan apa? Siwak misalkan. Mampu ya alhamdulillah kita jalankan. Kalau belum mampu, ya jangan ngejek. Paham ya? Seperti itu kan? dalam menghadapi sunnah-sunnah yang mungkin kita belum mampu mengerjakannya, jangan malah mengejek, wah pakai siwak kayak apa saja misalkan, ngejek-ngejek malah nggak boleh. Kalau belum mampu ya jangan ngejek. Ya? Kita yakini itu adalah sunnah. Dan seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Dan disunnahkannya juga misalkan memakai sarung. Memakai sarung termasuk sunnah ya. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ahlul kitab yatasarwanun wa la yatazirun. Wahai Rasulullah, hadis Abu Umamah Sudai bin Abdullah Al-Baini radhiyallahu anhu, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ahlul kitab itu mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Akhirnya Rasulullah mengatakan tasarwanu wa taziru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Sirwal itu celana yang longgar, lebar, luas, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya atau postur tubuhnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang paling lebar, yang paling longgar itu kalau di Yaman sana dikenal dengan sirwal maghribi. Sirwal maghribi itu sirwal Maroko. Bentuknya itu memang besar sekali. Dalam artian, ya bagian istilahnya, nah bawahnya itu besar. Bukan bawah yang untuk kaki ini, bukan yang maksudnya itu bagian bawah. Nah, barakallahu fikum, bagian tengah itulah besar. Nah, nanti bisa dicontohkan, nanti bisa dilihat itu sirwal maghribi. Sirwal Maroko. Dan ikhwah banyak yang jualan seperti itu. Cuman, istilahnya nggak harus seperti itu. Yang jelas, luas, longgar, lebar, masuk. Cuman disempurnakan lagi dengan apa? Sarung. Tasarwalu wa taziru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Nah, ini perintah yang sifatnya bukan wajib tapi sunnah. Maksudnya, sehingga kalau yang belum mampu ya jangan ngajak. Wah, pakai sarung kayak apa saja. Namanya kayak orang istilahnya paling alim misalkan atau paling pintar, enggak. Paham ya? Kalau dia belum mampu ya jangan ngajak yang lainnya. Paham ya? Tapi upayakan semaksimal mungkin kalau mampu dan punya sarung di rumahnya digunakan. Nah, apalagi ketika keluar kerja misalkan pakai sarung bismillah. Nah, barakallahu fikum misalkan kerja, walaupun kerja bangunan bagaimana? Kerja bangunan pun kalau setiap dan mampu pakai sarung. Nah, karena kita sudah membuktikan dan bisa. Jadi ikhwah itu alhamdulillah ya di Jawa sana sudah contoh saja, mereka kerja bangunan pakai sarung. Kerja bangunan padahal. Karena mereka semangat sekali bagaimana cara menelapkannya, paham ya? Khawatir tersingkap dan semisalnya, na'am. Ini terfokuskan lagi ketika seseorang itu cuma memakai koko atau kaos atau gamis personal lengkapi pakai sarung. Tapi kalau pakai jubah masih mending. Pakai jubah karena enggak nampak kan istilahnya dan longgar luas lebar enggak masalah. Tapi kalau disempurnakan dengan sarung lagi lebih bagus. Rasulullah mengatakan apa tadi? Tasarwalu wa taziru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Sirwal itu bukan yang ketat sekali, bukan. Walaupun kainnya mungkin kain apa istilahnya? Kain levis, jenis kain itu ya. Tapi kalau dibikin sirwal longgar lebar enggak masalah. Paham ya? Yang jadi permasalahan bentuknya itu. Bentuk celana levis itu yang na'am barakallahu fikum sangat sempit, tipis, kemudian na'am barakallahu fikum sangat tipis, sangat sempit, kemudian nampakkan lekuknya itu yang dilarang. Adapun kalau cuma jenis kainnya enggak masalah. Yang penting dibikin luas, lebar, longgar. Na'am barakallahu fikum. Ini sekedar cuplikan bahwasannya dan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum atau sebuah syariat, enggak boleh kita mencari pilihan yang lain. Sami'na wa ta'na. Naam. Berikutnya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan istadlalna bil Qur'an, naqulu mastadlaltum bil Qur'an. Kalau mereka mengatakan kami berdalilkan dengan Al-Qur'an katanya, kita katakan kalian belum berdalilkan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an in qala kadza faqad qala kadza. Karena dalam Al-Qur'an itu kalau sudah mengatakan demikian, maka sungguh dia telah mengatakan demikian. Falimadza ta'khuduna ba'dhan wa tatrukuna ba'dhan? Maka kenapa justru kalian mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lainnya? Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indina. Adapun orang-orang yang rasikh itu orang yang mendalam ilmunya. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan para ulama, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kami beriman dengan ayat-ayat tersebut. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang jelas gamblang maknanya itu datang dari Allah taala. Ayat yang mungkin samar-samar menurut sebagian manusia itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar apa? Benar-benar kalamullah. Al-Qur'an itu ucapan Allah taala, bukan ucapan manusia. Paham ya? Naam. Kemudian Al-Qur'an hurufnya, yang disuarakan, yang diucapkan, yang dilantunkan itu semuanya adalah kalamullah. Adapun yang barakallahu fikum, adapun suara, suara itu suara yang baca berarti makhluk suaranya. Paham ya? Ketika antum baca bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah, suaranya ini makhluk bukan? Suara bacanya makhluk bukan? Makhluk. Tapi yang dibaca adalah kalamullah, bedakan ya. Yang antum baca itu qul huwallahu ahad. Yang antum baca itu apa? Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang suara yang kita dengar ini makhluk. Fasautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Suara-suara makhluk yang membaca tadi itu, adapun yang dibaca adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, mushaf itu ya, kertasnya, sampulnya, tintanya, kemudian benangnya kalau seandainya dijahit itu ya, itu semuanya makhluk. Itu semuanya apa? Makhluk. Tapi bacaannya yang kita baca, bismillahirrahmanirrahim misalkan, atau qul huwallahu ahad, itu kalamullah jalla wa ala. Maksudnya yang bedakan ya. Naam, adapun kertasnya, tintanya ya makhluk. Iya kan? Naam. Jangan sampai keliru. Kata beliau di sini, al-muhkam al-mutasyabih. Jadi semuanya yang jelas gamblang maknanya ataupun yang tersamarkan menurut sebagian manusia, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fayurdun al-mutasyabih al-muhkam, maka mereka ahlul ilm mengembalikan ayat-ayat yang masih samar kepada ayat-ayat yang jelas dan gamblang. Yufassirunahu bihi wa yuqayyidunahu bihi. Mereka saling menjelaskan, saling menafsirkan dan saling mengikat satu dengan yang lainnya. Wa yufassirunahu, dan mereka saling merinci. Amma adapun annahum ya'khudun al-mutasyabih wa yatrukun al-muhkam. Adapun kalau teman-teman mereka sengaja mengambil yang mutasyabih, mengambil ayat yang tidak jelas dalam artian yang belum dipahami maknanya menurut sebagian manusia, dan meninggalkan ayat yang sudah jelas-jelas maknanya, fahadhihi tariqatu ahli zayl, maka ini adalah jalannya enam para orang-orang yang berada di atas penyimpangan. Orang-orang yang berada di atas penyimpangan atau penyelewengan. Wa'ala'iyyadubillah. Falladzina yakhuduna bihadithi anna man qala la ilaha illallah khalaq jannah. Maka orang-orang yang mereka mengambil hadis yang lafadznya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sungguh dia telah masuk surga. Ngambil itu tak gitu, keliru. Kenapa keliru? Karena dijelaskan dengan hadis yang lain, harus syaratnya apa? Syaratnya dia kufur dengan tauhid, ya kan? Syaratnya dia meninggalkan apa? At-tauhid, meninggalkan seluruh kesembahan, sembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini kan masih sifatnya kan masih umum, ya enggak? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sungguh dia masuk surga. Berarti kalau mengucapkan tauhid masuk surga, kata mereka. Kita katakan enggak cukup. Ada hadis yang lain yang masih mensyaratkan. Syaratnya apa syaratnya? Syaratnya adalah dia kufur dengan tauhid, kan itu. Nah, meninggalkan kesembahan-sembahan yang selainnya, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktasiruna ala hadza, mereka cukup dah diam sama situ tok. Wala yaru wala yuriduna al ahadits al wadhihah, dan mereka tidak mau menampilkan hadis-hadis yang jelas menggamblang, allati fiha al quyut, yang di dalamnya ada penjelasan-penjelasan atau ada ikatan-ikatan yang lebih jelas lagi. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya yang dijamin masuk surga itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia meninggalkan apa? At-tauhid. Paham ya? Itu yang dimaksud. Bukan semata-mata ucapan saja, sudah kita lewati kan? Bukan semata-mata ucapan saja. Wa fi at-tafsil, yang di dalamnya juga ada penjelasan rincian. Fa haula'i ahlu zaid, maka mereka adalah para pengekor hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit waliyadzubillah. Fayajibu ala talibil ilmi, maka wajib atas setiap penuntut ilmu, an ya'rifa hadhil qa'idatul 'azimata, wajib untuk mengetahui kaidah yang besar ini. Li'annaha hiya nadzimuddin wa hiya asasul millah, dikarenakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang terkumpulnya agama ini, kemudian adalah nam pondasi atau inti dari agama ini. Laisal maqsudu annaka ta'khudhu ayatan aw haditsan wa tatruku ghairahu, bukan maknanya, bukan yang diinginkan bahwasanya kamu mengambil ayat kemudian atau hadis kemudian meninggalkan yang lainnya, bukan. Nah, balil maqsud, namun yang diinginkan annaka ta'khudhu al-Qur'an kullahu, kalian itu mengambil Al-Qur'an semuanya, wa ta'khudhu sunnah kullaha, dan engkau mengambil as-sunnah semuanya. Jadi kalau cuman Al-Qur'an tok tidak cukup. Wah, ana yang penting Al-Qur'an saja. As-sunnah bagaimana? Enggak perlu as-sunnah. Al-Qur'an cukup katanya. Cukup enggak? Hah? Enggak cukup. Kalau Al-Qur'an saja enggak cukup, karena di sana ada kelompok sesat yang dikenal dengan apa? Qur'aniyun. Nah, Qur'aniyun itu mereka andalannya Al-Qur'an. Kalau as-sunnah enggak mau. Jadi kalau enggak dalam Al-Qur'an enggak ada pengharamannya, berarti halal misalkan. Seperti misalkan na barakallahu fikum anjing. Dalam Al-Qur'an ada enggak pengharaman anjing? Dalam Al-Qur'an ada enggak yang nas anjing itu haram gitu? Enggak ada. Akhirnya mereka menghalalkan karena dalam Al-Qur'an enggak ada. Nah, ini Qur'aniyun, keliru. Dan kemudian contoh yang lain seperti kata misalkan, kata itu, kata kodok ya, itu kalau nah karena dalam Al-Qur'an enggak ada pengharamannya, akhirnya menghalalkan. Nah, kenapa? Dalam Al-Qur'an enggak ada kok. Nah, ini orang-orang yang cuma mengandalkan Al-Qur'an saja. Kurang ya? Kurang, harus Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena As-Sunnah itulah yang akan menjelaskan sebagian yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an. Saling menjelaskan, saling melengkapi. Contohnya, kita bantah aja. Lah kalian sholat, gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai salam, ngambilnya di mana kira-kira? Gerakan itu. Dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah? Dari As-Sunnah dalam Al-Qur'an enggak ada, atau bolak-balik mulai dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas enggak akan dapat itu gerakan sholat. Oh ya. Nah, didapat di mana? Di dalam As-Sunnah, sehingga mereka pun sudah panakut, kontradiksi, bertabrakan itu pendapat mereka, mengatakan kami enggak ngambil As-Sunnah, cukup Al-Qur'an saja. Lah kalian sholat, zakat, puasa, gerakannya dari mana diambil? Gerakan-gerakan itu diambil dari mana? Dari As-Sunnah. Maksudnya, sehingga enggak cukup cuma Al-Qur'an saja, harus Al-Qur'an dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafil ummah, yaitu para salafus saleh dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Naam. Kita lihat lagi. Wa kadzalika kalam ahli al-ilm. Demikian itu pula atau seperti itu pula ucapannya ahli al-ilm. Al-'alimu idza qala kalaman la ta'khudhu wahdahu hatta naam taruddu ila kalamihi al-kamil. Ini perlu diperhatikan ini nasihat dari Syekh Khalil Fauzan. Demikian pula orang yang berilmu itu apabila atau seorang yang berilmu, orang alim, para ulama itu apabila mendengar sebuah ucapan, dia tidak mengambil ucapannya satu tok sebagian saja, tapi mengembalikan ucapan tersebut secara sempurna. Jadi ucapannya secara sempurna. Nah, barakallahu fikum. Contohnya, ya Syekh, boleh enggak kita memakan nam harta anak yatim misalkan? Nah, misalnya bilang enggak boleh, haram. Sebutkan semuanya gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya rinci, harus dirinci. Kalau pertanyaan global, harus global. Sehingga kalau misalnya orang bertanya global, dijawab global. Nah, kemudian orang yang mengatakan, enggak seperti itu kok, harus ada rinci. Ya berarti yang salah yang bertanya. Kalau dia itu ingin rincian, pertanyaannya juga rinci juga. Biar jawabannya itu sama. Karena terkadang seperti itu. Nah, seperti itu. Ya Syekh, kita ini di Indonesia diwajibkan harus ikut pemilu. Diwajibkan harus ikut pemilu katanya. Jawabannya Syekh, kalau seperti itu bagaimana? Tafadhol, silakan. Sesuai dengan apa pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu kadang pertanyaan itu yang membuat apa jawabannya itu sesuai, sehingga apa? Sehingga kalau disalahkan, yang disalahkan adalah yang bertanya tadi. Nah, barakallahu fikum, hamdulillah, seperti itu. Allahu musta'an. Kemudian wa tatba' kalamahu fi mu'allafatihi, kemudian engkau mengikuti ucapannya di dalam karangan-karangannya. Li'annahu yuqayyid ba'dahu ba'da, dikarenakan ucapan tersebut lam saling menguatkan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Li'annahum ala sunani kitabillahi wa sunnati rasulih, dikarenakan mereka para ulama berada di sunnah-sunnah kitabullah dan sunnah rasulnya. Fa taruddul mutlaq ilal muqayyad min kalamihi, maka kembalikanlah lafaz yang masih mutlak kepada lafaz yang sudah muqayyad, yang sudah dikasih ikatan kejelasan dari ucapan mereka. Fa talibul ilmi yajibu alaihi, maka penuntut ilmu wajib atasnya an ya'khudha hadhihi al-qa'idata ma'ahu da'iman, hendaknya mereka mengambil kaidah ini selama-lamanya. Maksudnya apa kaidahnya? Maksudnya kalau para ulama itu menyebutkan umum, ya kita sebutkan semuanya gitu loh ya. Kalau misalkan merinci, ya kita rinci agar tidak keliru, agar tidak keliru. Nah, barakallahu fikum. Ya Syekh, boleh enggak kita menikahi orang yang baru saja dicerai? Ngomongnya global kayak gitu. Nah, Syekh kira-kira jawabnya apa? Ya Syekh, boleh enggak kita menikahi wanita yang baru saja dicerai? Nah, Syekhnya mungkin merinci. Dilihat dulu yang sudah cerai tersebut sudah habis masa iddahnya atau belum. Kan itu. Nah, kalau sudah masa iddahnya sudah habis, nah barakallahu fikum, berarti boleh kan itu. Nah, tiga kali sucian itu. Tiga kali haid. Kalau perempuan tersebut dalam keadaan dicerai masih belum hamil. Tapi kalau dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Kan itu. Nah, rincian tersebut perlu diperhatikan. Nah, jangan bilang Syekh membolehkan kok orang yang menikahi wanita yang barusan cerai katanya, tanpa menyebutkan rinciannya. Keliru enggak? Keliru. Boleh kalau seperti ini, seperti ini. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau menukilkan kalamnya Ahlu Sunnah atau kalamnya para masyaikh Ahlu Sunnah atau menukilkan kalamnya para ulama, kira-kira rinciannya itu sebutkan, sebutkan. Jangan cuma sebutan globalnya. Ini keliru orang memahaminya. Nah, kita lihat barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa yahdhar min tariqi ahli az-zayg alladziina ya'khudhuna alladzi yasrah lahum. Dan hendaknya berhati-hati dari jalannya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yang mereka mengambil apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa yatrukuna alladzi la yasrah lahum min al-kitab. Dan mereka meninggalkan yang tidak layak, yang tidak pantas menurut mereka dari Al-Qur'an tersebut. Wa min as-sunnah wa min kalam ahli al-'ilm. Dan mereka juga meninggalkan dari sebagian as-sunnah dan juga sebagian ucapan al-'ilm. Oh, naam. Wa yaftaruna an-nuqul, dan mereka saling yaftarun. Yaftarun itu mengubah atau mengganti, menukar. Jadi ucapan-ucapan ditukar, dibolak-balik gitu ya. Nah, bukan ucapannya misalkan ini adalah fatwanya Syekh Shalal Fauzan, dia ubah fatwanya Syekh Ibnu Baz misalkan, dibolak-balik gitu. Itu enggak boleh ya, enggak boleh. Wa yatrukuna baqiyal kalam, dan mereka meninggalkan sisa-sisa ucapan. Aw yatrukuna al-kalam al-thani alladhi yuwaddihu, apa dia meninggalkan ucapan yang kedua yang menjelaskan. Ucapan pertama belum jelas. Ada lagi ucapan yang kedua. Nah, yang kedua ini malah ditinggalkan. Mengambil ucapan yang pertama yang belum jelas itu enggak boleh ya. Jadi harus dua-duanya, yang pertama dan yang kedua. Biar selain jelas dan gamblang. Naam. Kata beliau di sini, wa ya'khudhuna al-kalam al-mustabih wa yatrukuna al-kalam al-bayyin. Mereka justru mengambil ini mengenai keadaan orang yang hatinya ada penyakit ya. Mereka mengambil ucapan yang masih samar-samar dan meninggalkan ucapan yang jelas dan gamblang. Katsirun minal ladzina yad'una al-'ilma ghafalu 'an hadha asy-syai'. Banyak sekali dari kalangan orang-orang yang mereka mengaku dirinya punya ilmu, mereka lalai dari sesuatu ini, lalai mereka. Jadi malah mengambil yang enggak jelas, yang jelas malah ditinggalkan. Itu loh yang permasalahan. Nah, Allahu musta'an. Imma an qasdit tadlil, imma tujuannya jelek, tujuannya untuk menyesatkan orang, wa imma an jahlin, atau karena sebabnya karena dia bodoh. Fayajibu ma'rifatu hadzal umur, hadzal umur. Maka wajib mengetahui perkara-perkara ini. Wa antakuna usulan wa qawaida 'inda talabul 'ilm, dan hendaknya perkara-perkara ini dijadikan sebagai pondasi dan kaidah-kaidah dalam sisi para pencari ilmu atau penuntut ilmu. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum wa barakallahu bahwa tanda Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak boleh dipisahkan. Al-Qur'an harus juga ada As-Sunnah, saling melengkapi, saling menjelaskan, sehingga kalau Al-Qur'an saja tanpa As-Sunnah enggak boleh. As-Sunnah tanpa Al-Qur'an juga enggak boleh. Itu pun Al-Qur'an dan As-Sunnah harus sesuai dengan pemahaman apa? Pemahaman para salaf, pemahaman para salaf, bukan pemahaman per individu, bukan pemahaman menurut akal belaka, wal iyad billah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala nanti kita akan sambung pada pagi nanti sekitar jam 10 insyaallah ya. Nah, barakallahu fiikum wa hamdulillah. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين